Kalau kemudian ditanyakan, siapa yang mulai memunculkan fitnah takfir pengkafiran ini, maka jawabannya adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kaum Khawarijlah yang memulainya. Merekalah yang menebar fitnah pengkafiran ini. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, ahlul ilmi was sunnah la yukafiruna man khalafahum. Ahlul ilmi, para ulama, ahlus sunnah, la yukafiruna man khalafahum. Mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang menyelisihinya. Wa in kana dzalikal mukhalif yukafiruhum. Walaupun orang-orang yang menyelisihinya justru mengkafirkan mereka. Lihat. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan orang-orang khawarij. Meskipun pada kenyataannya orang-orang khawarij, kelompok-kelompok Islam yang berafiliasi kepada pemikiran khawarij mengkafirkan ahlus sunnah, menghalalkan darah ahlus sunnah. Tapi ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah bukanlah orang-orang yang dikenal suka mengkafir-kafirkan. Bahkan beliau rahimahullahu taala dalam kesempatan lainnya mengatakan, yajibu al-ihtiraz min takfiril muslimina bidzunubi wal khataya. Wajib untuk berhati-hati dari mengkafirkan kaum muslimin hanya karena dosa-dosa yang dilakukan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Fa innahu awwalu bid'atin dhaharat fil Islam. Karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan bid'ah pertama yang muncul dalam Islam. Mengkafirkan para pelaku dosa besar. Beliau juga mengatakan, la yajuzu takfirul muslim bidzanbin fa'alahu. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim hanya karena dosa yang dilakukannya. Wala bi khata'in akhta'a fihi. Tidak boleh juga mengkafirkan seorang muslim hanya karena satu kesalahan yang dia jatuh di dalamnya. Kal masail allati tanaza'a fiha ahlul kiblah. Seperti dalam masalah-masalah yang memang terjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin. Kapan ahlus sunnah wal jamaah mengkafirkan orang-orang yang melakukan kunut subuh? Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun tidak pernah mengkafirkan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang merayakan maulid nabi. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun tidak pernah mengkafirkan orang-orang yang melakukan tahlilan atas kematian seseorang. Tidak mengkafirkan. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun tidak pernah mengkafirkan orang yang baca niat di saat akan menunaikan sholat. Tidak. Masalah-masalah tadi adalah masalah-masalah ilmiah yang seharusnya dikembalikan kepada pedoman Quran dan sunnah. Ya. Justru sebaliknya ahlus sunnah wal jamaah salafiyun dicap sebagai orang-orang yang memiliki pemahaman mirip seperti Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah. Siapa kalau begitu yang suka mengkafirkan? Ahlus sunnah? Salafiyun? Atau selain mereka? Cap Yahudi, Nasrani itu berarti cap kafir. Tidak ada satu nukilan pun dari para ulama yang mengatakan bahwa siapa yang melakukan kunut di waktu sholat subuh maka dia kafir. Tidak ada. Ahlus sunnah salafiyun tidak menyatakan seperti itu. Ini masalah ilmiah. Ini masalah yang tanaza'a fiha ahlul ilm. Masalah yang ahlul ilmi berselisih pendapat di dalamnya. Ahlus sunnah wal jamaah mendudukan masalah-masalah ini secara ilmiah. Ya. Secara ilmiah. Justru karena banyak pihak-pihak yang merasa tersinggung dan tersungging oleh Ahlus Sunnah Salafiyun, akhirnya menuduh Ahlus Sunnah tukang mengkafir-kafirkan orang. Salafiyun sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit musyrik. Subhanallah. Ya. Ciri-ciri Salafi Wahabi. Ya. Satu, suka mengkafirkan, suka mencap orang lain musyrik. Sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit musyrik. Mana? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti yang menunjukkan hal itu jika memang kalian termasuk orang-orang yang jujur. Benar dalam hal ini. Ahlus sunnah wal jamaah la yukafiruna man khalafahum. Mereka tidak mengkafirkan siapa saja yang menyelisihi mereka. Justru sebaliknya. Yang menyelisihi ahlus sunnah salafiyun mencap kafir. Ya. Mengkafirkan ahlus sunnah salafiyun. Dalam syarah akidah tuhawiyah dikatakan al-umur allati tatanaza'a fiha al-ummah fil usuli wal furu' idza lam turad ila Allah war rasul lam yatabayyan fiha al-haq. Persoalan-persoalan yang umat berselisih di dalamnya, baik menyangkut masalah usul maupun masalah furu', jika tidak dikembalikan kepada Allah dan Rasul, maka belumlah akan nampak yang hak itu yang mana. Ahlu sunnah wal jamaah salafiyun adalah orang-orang yang menyeru, mengajak umat untuk kembali kepada Allah dan Rasul, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalau tidak kembali kepada Quran, tidak kembali kepada sunnah, ya, jelas tidak akan mendapatkan kejelasan. Tidak akan mendapatkan keterangan, tidak akan tahu yang hak yang mana. Sehingga yang dikedepankan akhirnya emosi. Keluarlah tuduhan. Ahlus sunnah salafiyun. Tukang membid'ah-bid'ahkan orang. Sedikit-sedikit bid'ah. Sedikit-sedikit syirik. Coba kalau mau jujur, kembalilah kepada keterangan Quran dan Sunnah. Gali persoalan yang dimaksud. Kaji lebih dalam. Jangan emosi yang dikedepankan. Siapa yang pantas disebut radikal? Ahlus Sunnah Salafiyun atau selain mereka? Ahlus Sunnah Salafiyun selalu proporsional. Adil, kembali kepada keterangan Allah, keterangan Rasulnya.